Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Falaq. Tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya surat Al-Falaq termasuk rangkaian daripada surat yang dipakai untuk meruqyah, dikenal dengan Al-Mu'awidat. Al-Mu'awidat wa illa, pada asalnya yang ada lafaz ta'awud itu hanya dua, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Tapi Al-Mu'awidat diikutkan juga surat Al-Ikhlas. Jadi tiga itu ya. Biasanya kalau untuk meruqyah sebelum tidur pun, ketika mau tidur kan termasuk doanya itu, membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ditiupkan tangannya dihentikan, ditiupkan atau dengan hembusan sedikit daripada ludahnya yang ada di dalam dari itu. Kemudian setelah itu diusapkan situ tiga kali. Paham ya? Baca lagi gitu sampai tiga kali. Naam, itu termasuk yang akan disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah. Naam barakallahu fikum. Jadi surat Al-Falaq ini termasuk surat apa tadi? Al-Mu'awwidzat. Karena di dalamnya terkandung unsur meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu atsabahullah suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk surat Al-Fatihah? Termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bukan, tapi ayat tersendiri. Fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali surat At-Taubah. Na'am barakallahu fikum. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih. Tapi bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Ayat tersendiri dalam Al-Qur'an yang fungsinya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Al-Falaq itu waktu subuh. Walaupun nanti berbeda pendapat para mufassirun, tapi Al-Falaq itu adalah na'am barakallahu fikum yang rajih wallahu alam adalah waktu subuh. Nah, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dan juga berlindung dari kejelekan apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejelekan, baik kejelekan dari kalangan makhluknya, baik makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, maksudnya kejelekan atau kejahatan jin atau setan. Naam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga berlindung dari kejelekan malam apabila sudah benar-benar memasuki atau menjadi malam gelap gulita. Jadi kalau malam itu biasanya kan tempat na'am barakallahu fikum istilahnya banyak kejahatan menyebar, atau istilahnya beredar atau tersebarnya orang-orang jahat pun juga di malam hari biasanya. Pencuri-pencuri itu biasanya kalau nyuri malam hari. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kemudian biasanya gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, orang-orang pada takut malam hari atau tidak? Malam hari. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu diminta untuk berlindung dari apa? Ghasitin idza waqab. Yaitu waktu malam apabila sudah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan juga berlindung dari kejahatan, kejelekan para wanita tukang sihir yang mereka meniupkan atau menghembuskan pada buhul-buhul yang ada. Ya, mungkin buhul-buhul tersebut bentuknya bisa ikatan-ikatan, benang diikat atau semisalnya. Jadi hati-hati. Yang namanya sihir itu benar adanya ya. Rasulullah saja pernah disihir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mensihir Rasulullah siapa namanya? Orang Yahudi itu. Siapa? Siapa? Apa? Labid ibn al-Aqsam. Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu na'am barakallahu fikum didatangi dua orang, yang satunya di kepalanya, satunya di kakinya. Akhirnya ternyata mereka mensihir dengan apa? Na'am bekas-bekas apa? Rambut Rasulullah yang kena sisir. Kan ada yang berjatuhan itu ya, diambil oleh mereka. Nah, ternyata apa? Diletakkan di sumur Bir Darwan. Nah, sumur Darwan namanya. Disitulah Rasulullah ketika melihat na'am barakallahu fikum dalam sumur tersebut, ternyata seakan-akan seperti nangka para kepala setan. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah perlu kita mengutus orang untuk membersihkannya? Kata Rasulullah, tidak, Allah Ta'ala sudah menyelamatkan aku. Rasulullah merintahkan untuk menimbun, ditimbun akhirnya sumur tersebut. Nah, karena terkadang para sihir, tukang sihir itu kalau mensihir itu dengan buhul-buhul tadi itu. Nah, barakallahu fikum, mungkin dengan benang-benang diikat-ikat, diambil rambutnya, kemudian disimpan di sesuatu, atau dengan barakallahu fikum jarum atau yang semisalnya. Nanti sebutan kisahnya. Nah, barakallahu fikum, jadi ada semacam tujuh ikatan itu ya. Kemudian apa? Setelah itu ditancapkan ke tanah dengan jarum tersebut. Nah, Allah musta'an. Jadi tidak ada istilah sihir yang dikatakan sihir putih, itu enggak ada sebenarnya. Kata mereka kan sihir hitam dilawan sihir putih, enggak ada. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Nah, menghilangkan sihir dengan sihir itu juga termasuk kekufuran. Karena orang tidak akan bisa mensihir kecuali terjatuh dalam kekufuran. Coba bayangkan, syarat menjadi tukang sihir itu diantaranya sangat mengerikan sekali, itu harus apa? Kufur kepada Al-Qur'an. Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran diinjak-injak, menuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam WC itu pun dengan darah haid, bayangkan itu. Allahumma musta'an. Intinya apa? Nah, ketika dua malaikat yang Allah telah utus di suatu negeri namanya Babil, itu Harut dan Marut, itu ketika itu mengajarkan ilmu sihir bukan karena itu kebenaran, bukan, menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian saja, jangan kalian kufur. Maksudnya kalau kalian belajar, kalian terjatuh dalam kekufuran. Jadi enggak ada yang namanya sihir itu. Nah, barakallahu fikum, tidak terjatuh dalam kekufuran. Allahumma musta'an. Ikhwan fi din, azan yasakumullah, berlindung dari apa tadi? Dari para tukang sihir wanita yang mereka menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, barakallahu fikum, yang ada mungkin yang diikat-ikat atau yang semisalnya. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga aku berlindung dari kejelekan orang yang memiliki sifat hasad apabila dia hasad. Bedakan, sudah kita lewati, hasad itu ada dua macam. Hasad yang tercela, hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji namanya apa? Iri tapi terpuji, namanya apa kemarin? Apa? Abdul Ghafur Ahmad Ghibtah. Ghibtah, jangan lupa, Ghibtah itu hasad yang terpuji. Yang Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad keirian yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Pertama, hasad kepada orang yang punya hafalan Al-Quran tapi pengennya biar seperti sebulan, pengen agar bisa menjadi seperti sebulan, bisa hafal Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan Al-Quran, itu hasad yang diperbolehkan, namanya ghibtah. Namanya adalah ghibtah. Yang kedua, hasad terhadap orang yang memiliki ilmu. Dia ingin sekali kalau seperti sepulan punya ilmu, bisa mengajarkan, bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan, itu namanya hasad yang diperbolehkan. Apa maksudnya ya? Adapun hasad yang matmum, yang tercela adalah apa? Tamanni zawal nikmah na'minal khair. Berkeinginan agar hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Wah, si fulan semoga dalam waktu dekat ini hafalannya hancur. Semoga dia enggak bisa apa-apa. Semoga si fulan itu uangnya habis. Jadi dia ingin kalau si fulan itu kenikmatan hilang, itu namanya hasad yang tercela. Paham belum? Tapi kalau antum ingin berkeinginan seperti si fulan, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kami kekayaan seperti sebulan sehingga kami bisa bersedekah misalkan, itu berarti apa? Boleh, namanya ghibtahan itu. Tapi kalau yang namanya hasad yang madmum yang tercela adalah tamanni zawal ni'mah anil khair, bang ya, tamanni zawal ni'mah anil khair, berkeinginan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Paham belum? Nah, paham bedanya ya. Kalau ghibtah tadi dia enggak ingin kalau nikmat itu hilang, dia ingin seperti sebulan dengan kenikmatan yang ada pada sekulan tadi itu. Mahum sholat, bedanya bisa dipahami. Akhadul Ghafur, ewan na'am. Hasad yang terpuji tadi namanya apa? Ghibtah. Ghibtah. Na'am, barakallahu fikum. Ghoin, ba, ta, tak marbutah. Ghibtah. Na'am, itu bahasa Arabnya. Ikhwan fiddin azzan wa sallamullah, kita lihat penjelasannya. Tasmiyatuha, penamaan surat ini. Sumiyat suratul Falaq liftitahiha biqaulihi subhanahu qul a'udzu birabbil falaq. Dinamakan surat Al-Falaq dikarenakan diawali surat tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Naam, memiliki subuh. Maudhu' surah, pembahasan surat ini bahas masalah apa? Apa kandungan surat ini? Al-isti'adzatu min syarril makhluqat fa fiha ta'limun lil ibad an yalja'u ila himar rahman wa yasta'idu bi jalalihi wa sultanihi min syarril makhluqat. Masyaallah. Kandungan isi surat ini adalah isti'adzah, meminta perlindungan dari kejelekan makhluk-makhluk yang ada. Dan di dalamnya juga mengandung ta'lim, mengajarkan lil ibad, kepada hamba-hamba Allah, an yalja'u, agar mereka semuanya kembali kepada penjagaan Ar-Rahman. Jadi penjagaan yang paling kuat, na'am barakallahu fikum, keamanan yang paling aman adalah keamanan dan penjagaan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'idu, dan agar mereka minta perlindungan bi jalalihi, dengan keagungan Allah wa sultanih, dan kekuasaannya, min syarri makhlukatih, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Hanya Allah yang bisa, na'am barakallahu fikum, menghilangkan semua bahaya dan juga bala malapetaka yang ada. Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada para dukun, jangan minta kepada para kiai, jangan minta kepada para habaib. Paham ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, idza ta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki penjagaan yang mutlak. Na'am barakallahu fikum, minta sembuhkan dari penyakitnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit yang bisa menular itu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin itu, enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, enggak bisa. Paham ya? Tapi kalaulah seandainya ada penyakit yang menular, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkadang orang yang sehat jangan dicampur dengan orang yang sakit, karena dikhawatirkan apa? Menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Coba antum saksikan, korek api itu, korek api ketika dijejerkan 10 mili misalkan, korek api yang itu ya, yang kayu itu kalau dijejerkan satu terbakar, semuanya akan terbakar semuanya. Tapi kalau ada satu yang dipisahkan, barakallahu fikum, misalnya apa? Ada yang selamat di antara korek api tadi, ada yang tidak terbakar. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya itu terkadang orang yang sakit kalau digabung dengan orang-orang yang sehat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu kadang bisa menular. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di sini perlindungan dan juga keamanan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan lupa sering mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, apalagi ketika menjumpai sesuatu yang genting, sesuatu yang mungkin antum merasa takut, khawatir, cemas, bagaimana ya ini atau bagaimana itu, ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan Allah taala adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa min syarril laili idza adlam, dan juga berlindung dari kejelekan malam hari apabila sudah gelap gulita. Karena semakin malam ya semakin gelap. Na'am lima yusibun nufus fi min al-wuhsyah wal intishar al-ashrar wal fujjar fi. Kenapa? Disebabkan terkadang jiwa-jiwa manusia tertimpa yang namanya wuhsyah, merasa khawatir, merasa takut, wuhsyah, ngeri, takut. Paham ya? Dan dikarenakan menyebarnya kejelekan-kejelekan dan orang-orang jahat di malam hari. Pembegal, seringnya malam hari atau siang hari? Malam hari. Perampok, malam hari seringnya. Pencuri, malam hari seringnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Hewan-hewan yang jahat, malam hari pun juga berkeliaran. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min syarri kulli hasidin wa sahirin. Wa hiya ihdal mu'awwidataini allataini kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu nafsahu bihima. Dan juga dari kejelekan setiap orang yang hasad, yang iri, dan berlindung dari kejahatan setiap tukang sihir. Nah, barakallahu fikum, yang mana surat ini merupakan salah satu mu'awwidatain, termasuk salah satu surat yang di dalamnya ada apa? Ada meminta perlindungan, yang dua-duanya dahulu Rasulullah SAW senantiasa apa? Meminta perlindungan dirinya dengan keduanya. Paham ya? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau muawwidatan dua itu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Kalau al-muawwidat jamak itu digabungkan surat apa? Al-Ikhlas. Tiga berarti. Paham ya? Jadi ada dua istilah. Al-muawwidatain atau al-muawwidat. Paham ya? Al-muawwidatan dua itu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Tapi kalau al-mu'awwidat tambahkan surat apa? Al-Ikhlas. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Itu penting sekali. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Munasabatu halina qablaha. Kecocokan, kesesuaian surat ini dengan surat sebelumnya yang sudah kita baca sebelumnya, surat Al-Ikhlas. Apa sih kecocokan kesesuaiannya? Kita lihat. Lamma abana subhanahu wa taala amral uluhiyyati bi suratil ikhlas. لتنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته أبان في هذه السورة وما بعدها وهما المعوذتان ما شاء الله. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara uluhiyah di dalam surat Al-Ikhlas yang tujuannya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala pada zat-Nya, nama dan sifat-Nya. Abana, kemudian Allah telah menjelaskan fi hadis surah, pada surat ini, surat apa tadi? Al-Falaq. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya surat apa? An-Nas. Wa huma al-mu'awwidatan. Kedua-duanya dikenal dengan surat apa? Al-mu'awwidatan. Itu gelarnya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas digelari dengan apa? Al-mu'awwidatan. Paham ya? Al-Mu'awwidatan, yaitu dua surat yang di dalamnya ada apa? Permintaan perlindungan. Dinamakan apa tadi? Dinamakan apa tadi? Dinamakan apa tadi? Al-Mu'awwidatan, Al-Mu'awwidatan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Karena ada adalah ta'awud di situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Mabun insyaallah. Ewa. Jadi kalau antum ditanya, apa itu surat-surat al-muawwidat? Tiga. Kalau al-muawwidat jamak al-muawwidatun tiga. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau al-muawwidatan berapa? Dua. Al-Falaq sama An-Nas. Mabun insyaallah. Nah, itu penting. Ikhwan fil din azdan wa taqullah. Berikutnya, ma yasta'idu billahi minasy syarri alladzi fil 'alam. Kita ini sambungannya sebelumnya. Abana fi hadis surah wa ma ba'daha wa huma al-mu'awwidatan. Ma yasta'idu billahi minasy syarri alladzi fil 'alam wa maratib makhluqatihi alladziina yasudduuna 'an tauhidillah kal musyrikin wa sa'ir syayatinil insi wal jin. Kata beliau, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat ini dan yang setelahnya yang dikenal dengan al-muawwidzatan, menjelaskan tentang apa? Apa-apa yang bisa seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada di alam semesta ini. Wa maratib makhluqatih, dan juga kejelekan apa tingkatan-tingkatan makhluknya. Nah, menjelaskan mengenai apa tingkatan-tingkatan makhluknya, alladzina yasudduna 'an tauhidillah, yang mereka menghalang-halangi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kal musyrikin, seperti orang-orang musyrikin, wasa'il syayatinil insi wal jin, dan seluruh para setan dari kalangan jin dan ins, dari kalangan jin dan manusia. Karena jin juga termasuk apa barakallahu fikum, nah yang mendapatkan pembebanan syariat seperti manusia. Hanya saja nah barakallahu fikum beda alamnya gitu. Kalau jin itu alamnya alam ghaib, kalau manusia alam yang nyata. Naam. Ikhwan fillah azza wa jalla, fadlul muawwidzatain. Nah, sekarang kita akan menyebutkan keutamaannya apa sih muawwidzatain ini? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, satu atau dua surat yang sempurna tersebut keutamaannya apa? Rawa Muslimun fi sahihi wa Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i. Perhatikan baik-baik ini, sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya, Imam Ahmad, Tirmidzi wan Nasa'i, dari hadisnya Uqbah bin Amir, dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat. Apakah kau tahu ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini yang belum pernah dilihat, yang belum pernah terlihat yang semisal ayat-ayat tersebut sebelumnya? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah. Nah, ini ayat yang sangat ampuh dalam ruqyah dibacakan ini diantaranya. Nah, barakallahu fikum, di samping ada surat Al-Fatihah diiringi dengan bacaan al-muawwidzat ini, nah barakallahu fikum, keutamanya sangat besar barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan perlu apa? Perlu dibacakan dalam air minum yang hendak atau meruqyah tadi diperbolehkan. Air minum putih itu atau bacakan, nah barakallahu fikum, kemudian setelah dibacakan, nah dikasihkan kepada orang yang kita ruqyah, diperbolehkan itu. Oleh karena itu Asy-Syaikh Abdullah Aryani waqafahullah, beliau sampai mengarang kitab yang ringkas, nah barakallahu fikum, tapi bagus sekali sifat ruqyatun Nabi SAW, sifat ruqyahnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau meruqyah. Nah barakallahu fikum, jadi kalau meruqyah itu jangan upayakan semaksimal mungkin, yang diruqyah jangan diajak bicara. Ya? Karena ketika diajak bicara memberikan peluang kesempatan untuk dia itu apa? Tidak kepanasan. Paham ya? Nah, terhadap dialog ngobrol panjang itu ya. Nah, walaupun sebagian mereka yang nah barakallahu fikum melakukan seperti itu, tapi yang sahih justru dibatalkan terus. Dibatalkan terus sampai benar-benar apa nanti keluar sendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian juga jangan nah barakallahu fikum, nah seperti sebagian orang, wah ini jinnya ada di lutut ini, dipukul lututnya. Naik ke lengan ini, lengan dipukul juga. Oh, sudah masuk masuk kepala, kepalanya di wah gini. Itu wallah alam ya. Terkadang itu sekedar apa barakallahu fikum, nah kalau dia secara langsungnya sebenarnya enggak bisa melihat perkara gaib. Kalau dia minta bantuan jin mungkin aja, paham ya? Tapi itu enggak disyariatkan. Paham ya? Enggak disyariatkan seperti itu. Kemudian boleh enggak meruqyah seorang wanita? Boleh, tapi di balik hijab. Itu pun perempuannya ditemani oleh mahramnya. Jangan dibiarkan sendirian, karena yang namanya posisi kemasukan jin itu biasanya kan enggak sadar gitu ya. Khawatir keluar tanpa hijab atau semisalnya. Jadi posisi perempuan di balik hijab, kemudian apa ditemani mahramnya, sehingga yang bacakan itu di balik hijab itu tenang, enggak khawatir kalau perempuan tadi keluar. Apa maksudnya ya? Nah, adapun kalau langsungan itu sangat tidak disyariatkan. Berbahaya, fitnah. Langsungan maksudnya tanpa hijab itu ya. Kemudian si perempuan datang kemudian sekarang ada di perutnya, pukul perutnya. Paham ya? Itu nyari kesempatan dalam kesempitan itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Banyak seperti itu kejadiannya, wallahu a'lam di sini cuman nah barakallahu fikum, sebut oleh para ulama, banyak orang-orang yang mereka mengatasnamakan ahli ruqyah tapi mencari kesempatan. Paham ya? Jadi meruqyah perempuan itu langsungan ya, enggak pakai hijab itu ya, istilahnya. Kemudian nanti alasan, "Oh, sekarang jinnya sudah sampai di lutut." Wah, pecet lututnya. Kemudian seperti itu. Itu enggak ada syariatnya ya. Naam, dibatalkan saja, bismillah. Naam. Kita lihat berikutnya. Warwal Bukhari wa ahli sunan fil istishfa bihadis suwar as-salat al-mu'awidat. Ini istilahnya. Dan sungguh Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis tersebut atau suatu hadis, dan juga ahli sunan, ashabus sunan, sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, mengenai apa? Istishfa bihadis suwar as-salat al-mu'awidat. Yaitu apa? Meminta kesembuhan. Meminta kesembuhan dengan membacakan tiga surat ini yang dikenal dengan Al-Mu'awidat, Al-Mu'awidatun, tiga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Naam, kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi. Jadi terkadang kita terlupakan seperti ini ya, walaupun sebenarnya bagus ini ya. Sebenarnya syariat yang mulia, cuman terkadang orang banyak yang terlupakan. Dahulu Rasulullah SAW, nah beliau ketika hendak menuju kepada kasurnya, mau tidur maksudnya, paham ya? Nah ketika beliau sudah mengarah kepada kasurnya, maksudnya mau tidur, mau istirahat, kulla lailatin, beliau setiap malamnya jama'a kaffayh. Ini. Nah, tsumma nafatha fihima, kemudian meniupkan pada keduanya. Paham ya? Nah, yang namanya niup itu enggak menutup kemungkinan terkadang ada semprotan sedikit. Paham ya? Ada nam kecampur ludah sedikit enggak masalah. Nah, wa qara'a fihima, kemudian apa? Membaca pada dua telapak tangan tadi yang sudah digabungkan tadi itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Sampai sempurna tapi ya. Qul huwallahu ahad sampai sempurna. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai sempurna. Qul a'udzu birabbin nas sampai sempurna. Paham ya? Summa masaha bihima mastata' min jasadih. Kemudian mengusapkan dengan kedua telapak tangan tadi itu semampunya pada jasad atau tubuhnya. Tapi diawali dengan mana? Yabda'u bihima 'ala ra'sih. Pertama kali kepala diawali wa wajhih. Wa ma aqbala min jasadih yaf'al dzalika thalath marrat. Jadi gini. Semampunya aja, enggak perlu belakang-belakang, enggak perlu. Paham ya? Yang depan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan enggak perlu. Paham ya? Nah cukup yang di awal kepala tadi itu, kemudian ini dah tiga kali, paham ya? Nah tiga kali ini penafsirannya berbeda-beda ya. Baca gitu lagi, baca langsung tiga kali, langsung sekali itu cukup sebenarnya, paham ya? Nah barakallahu fiikum, maksudnya Rasulullah melakukan tiga kali itu, nah barakallahu fiikum, bacaannya itu dibaca tiga, kemudian mengingat tiga kali, ada yang menafsirkan seperti itu juga, tapi kalau berdasarkan zahirnya baca dulu. Nanti gini, baca lagi, itu lagi sampai tiga kali. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Na'am. Itu mengenai keutamaan tiga surat yang dikenal dengan apa tadi? Al-Mu'awwidat. Surat tersebut dikenal Al-Mu'awwidat. Kalau dua namanya Al-Mu'awwidatan. Namanya apa? Khadul Wafur. Kalau dua Al-Mu'awwid. Al-Mu'awwidatan. Kalau tiga tadi apa namanya? Al-Mu'awwidat. Nah, barakallahu fikum. Itu penting sekali, jangan sampai terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita ambil satu lagi. Sebab turunnya dua suratnya apa sebabnya? Nah, ini. Ya, yang lupa biar ingat, yang ingat biar tambah melekat. Mengenai siapa? Sosok yang pernah mensihir Rasulullah. Jadi Rasulullah saja enggak pernah bisa dikatakan Rasulullah yang bisa dikatakan nabi, rasul. Nah, barakallahu fikum. Nah, Rasulullah yang apa yang dikenal nabi dan rasul itu pun apa? Tidak apa selamat dari sihir, bayangkan. Nah, apalagi kita yang manusia biasa, harus lebih berhati-hati lagi, barakallahu fikum, banyak-banyak nah membaca zikir azkar shobah wal masa, nah atau yang semisalnya. Kita lihat ini. Sababun nuzulil mu'awwidatain, sebab turunnya dua surat ini. Sebab turunnya dua surat ini. As-sababu kisatu sihri Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Sebabnya ada kisah sihirnya Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Dihafal ini ya. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Yang pernah mensihir Rasulullah. Na'am barakallahu fiikum ya wa na'am. Ya ini kan termasuk silsilahnya apa kemarin? Pemikiran Jahmiyah kan? Di Talut itu Talut ibn Nuh ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahara an kisatu sihri Labid ibn al-A'sam al-Yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi sahihain. yaitu kisah sihirnya Labid ibn al-Asam al-Yahudi na'am barakallahu fikum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi sahihain, sebagaimana datang dalam sahihain muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu saharahu fi juffin. Saat itu Labid ibn al-Asam itu mensihir na'am barakallahu fikum pada juffin ya. Na'am kisur tar, maksudnya disebutkan oleh na'am barakallahu fikum dalam syarahnya itu adalah apa? Mensihir pada kulit mayang kurma. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Fihi musyatah, musyatah ra'sihi, yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat na'am barakallahu fikum naam rambut-rambut yang rontok bekas setelah disisir. Paham ya? Jadi kalau orang menyisir rambut itu kadang ada yang bekas pada sisirnya, ya enggak? Naam. Sallallahu alaihi wasallam wa asnan mushtih, dan juga apa, gigi-gigi barakallahu fikum, gigi-gigi rambut itu, gigi-gigi apa, sisir itu ya. Nah, sisir kan ada semacam kayak gigi-gigi itu ya. Nah, di situ ada apa, dicampur situ. Naam. Ada juga wa watrun ma'qudun fi ihda ashrata uqdatan, ini, dan ada semacam benang yang diikatkan situ 11 ikatan. Sebelah ikatan maghruzun bil ibr, dicocokkan, ditanamkan dengan na'am barakallahu fikum benang, dengan apa, dengan na'am barakallahu fikum jarum, apa, dengan jarum. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi mereka mestinya lewat apa, rambut yang rontok tadi itu, bekas-bekas sisir tadi itu na'am barakallahu fikum diambil, kemudian diikat bersama apa, benang-benang tadi itu, ditancapkan dengan jarum tadi itu. Fa'anzalat 'alaihi al-mu'awwidhatan, kemudian turunlah dua surat tersebut, surat apa? Al-Falaq sama surat An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan inhallat 'uqdatan. Inhallat 'uqdatun. Maka beliau memulailah setiap kali membaca ayat tersebut, nah surat tersebut, terlepaslah ikatannya. Ikatan demi ikatan yang diikat itu terlepas, sampai 7 ikatan lepas semuanya, sampai 11 ikatan lepas semuanya. Wa wajada sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan hatta inhallat al-'uqdah al-akhirah. Akhirnya Rasulullah ketika membaca surat tersebut menjumpai pada dirinya ringan, sudah ringan gitu ya, sampai terlepaslah ikatan yang terakhir. Faqama, kemudian Rasulullah berdiri, faka'annama nashata min 'iqal, maka seakan-akan seolah-olah Rasulullah itu berdiri nam semangat dari apa? Terlepas dari ikatan, dari berdiri. Nah, posisi kena sihir kan seperti itu, lemas, ya, badannya lemas, aktivitas gak bisa, terkadang macam-macam bentuknya. Ada yang mereka mensihir dengan apa? Dengan barakallahu fikum, nah, mungkin dengan nama, ya, nama juga bisa. Ya, namanya bantuan dukun, jin juga kan itu. Terkadang dengan air ludahnya, paham ya? Terkadang dengan air minum, paham ya? Macam-macam, hati-hati barakallahu fikum. Kalau di Yaman sana orang-orang Syiah Rafidhah itu ketika mereka mensihir anak-anak buah mereka untuk jihad menurut mereka melawan Ahlus Sunnah, itu dengan makanan. Jadi makanan, minuman, makanan disihir sama dia. Nah, barakallahu fikum, kemudian dikasihkan oleh anak-anak itu. Anak-anak banyak yang termakan sihirnya. Akhirnya melihat Ahlus Sunnah itu musuh besar. Berangkatlah mereka jihad melawan Ahlus Sunnah, padahal yang mereka lawan itu Ahlus Sunnah. Paham ya? Yang mereka melawan itu, nah barakallahu fikum, bukan orang kufar menurut sangkaan mereka. Jadi kalau mensihir macam-macam caranya ya, di antaranya ini tadi, rambut hati-hati, terkadang bisa digunakan untuk apa, orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Nah, intinya kalau kita kuatkan iman kita dengan banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat insyaallah. Dan kalaupun seandainya mau na'am barakallahu fikum menggunakan ritual-ritual yang Rasulullah lakukan tibun nabawi, yaitu di forma ajwar, paham ya? Na'am barakallahu fikum, bagus sekali itu ya. Itu termasuk apa? Termasuk nas langsung dari Rasulullah SAW, di antaranya apa? Bisa menghindarkan dari gangguan sihir tadi itu. Nah, kita lihat sini. Wa ja'ala Jibril yarqi Rasulullah SAW. Akhirnya mulailah Jibril meruqyah Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah pernah diruqyah tapi enggak minta. Kenapa kok enggak minta? Karena meminta diruqyah mengurangi apa? Mengurangi keutamaan orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Di antaranya tidak meminta diruqyah. Rasulullah enggak minta, tapi diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Fayaqul, Jibril mengatakan, "Bismillah, arqif min kulli syai'in yu'dhik." min syarrin hasidin wa 'ainin, wallahu yashfi. Ini. Jibril alaihissalam mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari segala kejahatan orang yang hasad dan iri, dan dari segala kejahatan ain. Wallahu yashfi, dan Allah lah yang akan menyembuhkanmu. Ini termasuk doanya. Syafaq Allah, Allah yashfi. La ba'sa tahurun, insyaallah. Jangan Allahu yashfi, ya enggak? Sudah kita lewati pembahasannya kan? Antum ucapkan Allahu yashfi itu keliru. Walaupun kelihatannya mirip. Ya. Nah, yashfi artinya yuhlikuk. Semoga Allah Ta'ala membinasakanmu. Itu yashfi. Jadi, yashfi dari kata syafa yashfi, bukan asfa yashfi. Apa maksudnya ya? Allah yashfi misalkan. Jangan antum bilang amin. Dibenarkan keliru itu Pak, yang benar yashfi gitu. Yashfi itu memberikan kesembuhan, lalu yashfi membinasakan. Paham? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi yang namanya ain pun juga benar adanya. Ya Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Bahkan sebutkan dalam hadis, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain inilah yang mendahulinya. Tapi enggak ada. Ain pun terjadi dengan seizin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ain itu diparah lagi. Ain itu terkadang adalah apa? Sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba sebagai ujian. Jadi kalau melihat sesuatu jangan wah wah wah wah. Tapi ya, Allahumma barik, barakallahu fiik, masyaallah. Paham ya? Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan itu langsung apa? Didoakan barakah, masyaallah, barakallahu fiik, jangan wah bagus sekali ya. Karena terkadang kalau seandainya benar-benar Allah Ta'ala uji dia punya ain, yang dilihat hancur seketika. Hancur itu ya. Nah, itu kejadian banyak sekali. Kalau yang pernah kami dapatkan waktu di Yaman itu ada kejadian yang kita lewati dulu ya. Nah, rambutnya seorang ikhwah ahli sunnah, rambutnya kan panjang bagus itu ya. Ada orang Yaman gitu, megang-megang rambutnya, bagus sekali rambut, jamil. Tapi dia enggak ngomong masyaallah barakallahu, enggak ngomong. Begitu pulang rontok rambutnya. Paham ya? Rontok berjatuhan. Akhirnya dia bingung kenapa, jangan kena ain. Akhirnya rupanya walhamdulillah suatu ketika sembuh. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya ain itu benar adanya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu kita harus senantiasa membentengi diri kita dengan apa? Jangan lupa membaca zikir pagi dan petang dan juga doa-doa yang lainnya. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wayardahu wa nasallahu an yarfa' 'anna hadzal bala'i wal wabaa innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahirabbil 'alamin.